Ayun mang, tong asa-asa. Sok atu der ah. Ayo der. Nah. Hai. Panonna alus, irung alus, biwir alus. Ditempoti harep ti gigir mani mulus. Ngan handa nu gelis loba nu bangor, nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Jika nama ngerasa asa aing hade rupa kang idul itu merenya mang bisa payu kasa saha tungtungna jadi cilaka. Kulit kelir koneng cangkang jauh. Untuna bodas tipung tarigu, biwir berem-berem jawer hayam, panon coklat kopi susu. Nganah atu betimu murah, geblek hirup daik jadi runta. Ulah bangga bisa gunta ganti jalur, komo jeng poho di baju. Nugelis loba nu bangor, nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Jika nama ngerasa asa aing hade rupa kang idul itu merenya mang bisa payu kasa saha tungtungna jadi cilaka. Ala lemah kulit kelir koneng cangkang jauh. Untuna bodas tipung tarigu, biwir berem-berem jawer hayam, panon coklat kopi susu. Nganah atu betimu murah, geblek hirup daik jadi runta. Ulah bangga bisa gunta ganti jalur, komo jeng poho di baju. Asolale, asolale. Oh, sepiak.